Nasihati kami para remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Jangan pacaran. 6. Pertama, nazaratun, pandang. Setelah memandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fakalamun, say hello, ngomong. Setelah kalam, fasalamun, salam. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Maka mundur ke belakang. Dari mana datangnya pertemuan? Karena ada janji. Dari mana datangnya janji? Karena ada salam. Dari mana datang salam? Karena ngomong. Dari mana ngomong? Karena senyum. Karena kalau orang enggak senyum, enggak mungkin kita ngomong. Dari mana datang senyum? Karena mandang. Maka jangan mandang. Jaga pandang. Ghadul basar. Wallahu a'lam.